Gak apa-apa, kreatif itu gak apa-apa. Semua solawat itu dari lagu dangdut juga gak apa-apa. Pikir keri gawe dangdut, boleh. Tinggal rabi, ya ora apa-apa. Atiku rasane loro, nyawang riko, adoh karo agomo. Randuwe toto kromo, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Opo iki wis jamane, cah-cah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru yo dikepui, ayo rene gendang ngaji. Solawat. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli haulim minal ahwali muhtar.